saat memeluk cinta, saat-saat yang paling indah, kata-kata bakmu tiada, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai, rasanya, rasanya, semoga berseni, tumbuhlah dan mekarlah cinta sejati. Indahnya, indahnya, aduhai, manisnya, manisnya, aduhai, saat-saat memeluk cinta, saat-saat yang paling indah, kata-kata bakmu tiada, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai, rasanya, rasanya, aduhai, la tersenyum mereka, gembira menyambut tiba musim cinta. Saat memeluk cinta, saat-saat yang paling indah, kata-kata bakmu.